Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwatul kiram, kita teruskan kembali pembahasan kita, masih hal yang berkaitan tentang mengusap kedua khuf. Kitab At-Tahara dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi Al-Lama Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan pembahasan yang telah kita bahas, yang diantaranya bahwa mengusap khuf adalah sesuatu yang disunnahkan. Mengusap khuf, kedua khuf, sama dengan menyelisihi dari orang-orang yang mengingkarinya, dari kalangan ahlul bid'ah, orang-orang Syiah, yang mereka tidak mau mengusap kedua khufnya. Bahkan hal ini dimasukkan oleh para ulama termasuk dari prinsip-prinsip ahlus sunnah bahwa al-mas'u 'alal khuffain, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam syarh sunnah, al-mas'u 'alal khuffain sunnah. Dan mengusap kedua khuf adalah merupakan rukhsah, rukhsah keringanan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah hafizahullahu ta'ala, annahu rukhsatun fi'lu afdal min naz'il khuffain wa ghusl rijlain, bahwa mengusap kedua khuf itu afdal, wa qala rahmatullahi ta'ala alaih. Kita teruskan kembali, dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa saja syarat di dalam mengusap kedua khuf. Wa qala hafidhahullahu ta'ala, syurutul mas'i 'alal khuffain wa nahwihima. Berkata Syekh Shalih hafidhahullahu ta'ala, syarat-syarat mengusap kedua khuf, wa nahwihima, dan yang semisalnya. Nah, yang pertama, qala rahmatullahi ta'ala alaih, يشترط للمس على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث. Berkata hafizahullah ta'ala bahwa disyaratkan di dalam mengusap kedua khuf, wama yaquma maqamahuma, dan juga yang sama semisalnya seperti khuf, sama seperti yang semisalnya, minal jawarib, yang seperti khuf, yaitu al jawarib, kaos kaki, wanahwiha, dan juga yang lainnya. Ayyakuna al-insanu hala lubzihima ala taharati minal hadas, yaitu seseorang memakainya kedua khuf ala taharatin, dalam keadaan suci. Lima fi sahihain wa ghairihima عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمن أراد نزع خفيه وهو يتوضأ فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. Sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wassalam qala liman arada nas'a khuffay wa huwa yatawadda, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada seorang sahabatnya yang ingin melepas kedua khufnya Nabi alaihi salatu wassalam ketika Nabi alaihi salatu wassalam akan berwudu, yaitu Al-Mughirah ibnu Syu'bah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mughirah ingin melepas kedua khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi akan berwudu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Biarkan keduanya. Da'huma, dhamir kembali kepada al-khuffain. Da'huma, ini biarkan kedua khuf itu. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku memasukkan kedua khuf dalam keadaan suci, ala tahiratain. Ini hadis yang menunjukkan bahwa disyaratkan di dalam memasukkan kedua khuf, yaitu memasukkannya dalam keadaan suci. Disyaratkan di dalam mengusap kedua khuf, memasukkan kedua khufnya dalam keadaan suci. Hadis Mughirah bin Syu'bah, Nabi mengatakan kepada Mughirah, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Biarkanlah. Sesungguhnya aku memasukkannya dalam keadaan suci. Wa hadis umirna, hadis fi sahihin tadi, hadis Mughirah bin Syu'bah. Kemudian hadis yang berikutnya, umirna an namsaha 'ala al-khuffain idza nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirna, kami diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anamsa ala khufain, untuk mengusap kedua khufnya. Idza nahnu adkhalnahuma ala tuhrin, apabila kami memasukkan keduanya ala tuhrin, dalam keadaan suci. Qala hafizahullah ta'ala, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi ta'ala alaih. Is isnaduhu hasan. Nah, afwan, hadis ini isnadnya hasan. Umirna an namsaha 'alal ukhufain idza nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin. Hadis sanadnya hasan. Hadis sanadnya hasan. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih kama fil irwa. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih kama fi al irwa. Sanadnya hasan. وهذا واضح للدلالة على اشتراط الطهارة عند لبس الخفين للخفين. Dan ini adalah merupakan dalil yang jelas tentang disyaratkannya di dalam mengusap khuf, yaitu memasukkan dulu khufnya dalam keadaan suci. Falau kana halal lubsihima muhdith lam yujil mas' alaihima. Dan apabila memasukkannya dalam keadaan tidak dalam keadaan suci, maka tidak boleh mengusap keduanya. Nah, memasukkan dalam keadaan suci, contohnya seseorang berwudu dulu sebelum dengan wudu yang sempurna, terakhir mencuci kakinya, setelah itu baru dia masukkan kedua khufnya. Baru dia mengusap kedua khufnya. Nah, kemudian ketika dia ingin berwudu kembali, atau dia batal wudunya, atau ingin berwudu kembali, maka cukup dia diusap di atasnya. Kenapa? Karena dia tadi memasukkan kedua khufnya dalam keadaan suci. Ini yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan yaitu seseorang memasukkannya tidak dalam keadaan suci. Contohnya seseorang punya hadas kecil, belum berwudu sama sekali, kemudian dia masukkan khufnya, masukkan kedua khufnya padahal belum berwudu, kemudian dia wudu. Ketika berwudu di akhir dia tidak dibuka kakinya, khufnya, langsung diusap. Maka keadaan seperti ini tidak boleh bagi dia untuk mengusap khufnya. Kenapa? Karena dia memasukkannya tidak dalam keadaan suci. Harus bersuci dulu, berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian baru pakai kedua khufnya. Ketika batal wudunya, wudu kembali, cukup diusap di atasnya. Kenapa? Karena dia memasukkannya dalam keadaan suci. Nah, kemudian di dalam hadis Mughirah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkanlah, karena aku memasukkan kedua khuf dalam keadaan suci. Di sana ada contoh yang lain yang dikatakan oleh para ulama bahwa contoh seperti ini tidak boleh bagi dia untuk mengusap kedua khufnya. Contohnya seseorang berwudu, kemudian ketika berwudu cuci kakinya yang kanan. Setelah cuci kakinya yang kanan, pakai khufnya yang kanan. Kemudian cuci kakinya yang kiri. Setelah cuci kakinya yang kiri, pakai khuf yang kiri. Dikatakan oleh para ulama bahwa contoh seperti ini tidak boleh bagi dia untuk mengusap kedua khufnya. Kenapa? Karena di hadis dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena aku memasukkan kedua khuf dalam keadaan kedua kaki sudah suci. Sehingga contoh yang tadi contohkan, sucinya satu-satu, kanan dulu, kemudian pakai khuf, kemudian cuci kaki yang kiri, kemudian pakai khuf. Nah, ini contoh yang salah sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Tetapi contoh yang betul adalah wudu yang sempurna. Cuci kaki kedua-duanya, yang kanan, kemudian yang kiri, baru setelah itu masukkan khufnya yang kanan, kemudian masukkan khuf yang kiri. Dengan hadis fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Sedangkan contoh yang tadi, yang dia berwudu kemudian dicuci kaki yang kanan, kemudian pakai khuf, padahal kaki yang kirinya masih belum dicuci. Kemudian setelah itu cuci kaki yang kiri, kemudian pakai khuf. Ini cara yang salah. Ini cara yang salah sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Nah. Wa qala rahmatullahi taala alaihi. Yang kedua, wa yushtaratu ay yakuna al-khuf wa nahwuhu mubahan. Fa in kana maghsuban أو حريرا بالنسبة للرجل لم يجئ المسح عليه لأن المحرم لا تستباح به الرخصة. Dikatakan oleh hafizahullah ta'ala, dan disyaratkan di dalam mengusap khuf bahwa khufnya adalah khuf yang mubah. Fa in kana maghsuban aw hariran, apabila khufnya adalah khuf dari hasil rampasan punya orang lain diambil, atau khufnya hasil dari mencuri, atau khufnya terbuat dari sutra binisbah lirajul untuk laki-laki, maka dalam keadaan seperti ini dikatakan oleh hafizahullah ta'ala, maka tidak mencukupi untuk mengusap kedua khufnya. Kenapa sebabnya? Di sini sebutkan li'annal muharram la tustabahu bihir rukhsah. Karena sesuatu rukhsah itu tidak patut diraih dengan cara yang haram. Seseorang ingin melakukan sesuatu yang sunnah tetapi melakukan sesuatu yang haram. Saya ingin mengusap khuf karena sunnah, ngambil punya orang khufnya, curi. Dia melakukan sesuatu yang haram, mendahulukan sesuatu yang haram, ingin melakukan sesuatu yang rukhsah. Maka hal ini dikatakan oleh Syekh Shalih Hafidzahullah ta'ala, tidak sepatutnya seseorang untuk meraih dengan cara yang haram. Sehingga disyaratkan di dalam mengusap khuf bahwa khufnya ayyakuna mubahan, mubah. Kamu beli sendiri di luar. Wa qala hafizahullah ta'ala, wa yushtaratu ayyakuna al-khuf wa nahwuhu satiran lirrijl. Dan disyaratkan di dalam mengusap khuf dan yang semisalnya itu seperti kaos kaki, satiran lirrijl, menutupi kakinya. Fala yamsau alaihi idza lam yakun dhafiyan mughattiyan lima yajibu ghusluhu. Maka tidak boleh seseorang mengusap khufnya apabila khufnya tidak menutupi sesuatu yang diwajibkan seseorang mencuci kedua kakinya. Yang dinamakan khuf dikatakan oleh para ulama adalah sesuatu yang menutupi kakinya dan kedua mata kakinya. Telapak kaki dan kedua mata kakinya. Karena seseorang ketika dalam keadaan berwudu, dia wajib untuk mencuci kakinya bersamaan dengan kedua mata kakinya. Dengan ini memakai khuf adalah sesuatu yang menutupi telapak kakinya dan kedua mata kakinya. Sehingga apabila khufnya tadi di bawah mata kaki pendek, dikatakan di sini fala yumsahu alaihi, dikatakan oleh Syekh Shalih Hafidzahullah ta'ala, maka tidak boleh seseorang untuk mengusapnya. Bi amkana nazilan anil Ka'ab, yaitu khuf yang di bawah mata kaki. Aw kana dhafiyan lakinnahu la yastulur rijl misifahi aw khiffatihi. Dikatakanlah Allah Ta'ala, atau khufnya tadi menutup mata kakinya, akan tetapi masih kelihatan kakinya. Dikatakanlah Allah Ta'ala dikarenakan lisifaihi aw khiffatihi, tipis atau transparan. Maka apabila tipis transparan, maka tidak boleh untuk mengusap kedua khufnya. Kenapa? Karena ini tidak bisa menutupi kedua kakinya. Ada kaos kaki yang tipis sampai yang terlihat kakinya, dikatakan ini tidak menutupi kedua kakinya, maka tidak boleh untuk mengusapnya. Tidak boleh. Dan disyaratkan di dalam mengusap kedua khuf, yaitu menutupi kakinya, tidak tipis, tidak transparan, dan juga bisa menutupi kedua mata kakinya, di atas mata kakinya. Qala hafidhahullah Ta'ala, kajaurabin ghairu safiqin, seperti kaos kaki yang tidak menutup dikarenakan tipis. Fala yumsahu ala dhalika kullih li'adami satrihi, maka tidak boleh seseorang mengusap yang tadi semuanya, yaitu kaos kaki yang tipis, transparan, tidak menutup kakinya, terlihat mata kakinya. Dikatakan hafidhahullah Ta'ala li'adami satrihi, karena tidak menutupi kakinya. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, wa yumsahu ala ma yaqumu maqam al khuffain, seseorang boleh mengusap ala ma yaqumu maqam al khuffain, yaitu suatu pengganti dari kedua khufnya. Fa yajuzu al masa ala jawrabi as safiq alladhi yastulu rijl min sufin aw ghairihi, diperbolehkan seseorang untuk mengusap kaos kaki yang menutup tentunya, alladhi yastulu rijl, yang menutup kakinya, min sufin aw ghairihi, yang terbuat dari kain wol ataupun kain yang lainnya. Kalau khuf terbuat dari kulit, kalau kaos kaki dari kain. Sehingga apapun yang bisa menutupi, seperti terbuat dari kulit atau terbuat dari kain, maka diperbolehkan seseorang untuk mengusap kedua khufnya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masaha alal jawrabain wa na'lain, rawahu Ahmad wa ghairuhu wa sahahu Tirmidzi. Karena Nabi sallallahu wasallam mengusap alal jawrabain, kedua kaos kakinya, wa na'lain, dan kedua sendalnya. Rawahu Ahmad wa ghairuhu wa sahahu Tirmidzi. Disahihkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya, dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya, dan disahihkan oleh Tirmidzi rahmatullahi taala alaih. Hadis ini sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih, kama fi sahih Sunan Tirmidzi. Wa qala hamdahullah taala wa yastamirru al-mas alaihi ila tamamil muddah, dan di dalam mengusap khuf senantiasa diusap khufnya, boleh untuk mengusap khufnya sampai berakhir masa waktunya, sebagaimana yang nanti kita pelajari bahwa untuk musafir 3 hari 3 malam, untuk orang yang mukim 1 hari 1 malam, 24 jam. Waktunya ketika pertama kali dia usap. Kalau pertama kali dia usap jam segini, maka berakhir besok jam segini pula, 24 jam. Sedangkan untuk musafir 3 hari 3 malam. Qala hafizahullah ta'ala wa yastamirul mas'a 'alayhi ila tamamil muddah duna ma yulbasu fawqahu min khuffin aw nahlin wa nahwihi. Dikatakan oleh hafizahullah ta'ala, seorang senantiasa mengusap kedua khufnya sampai berakhir masa waktunya. Duna ma yalbasu fawqahu min khuffin aw na'lin wa nahwihi. Dan seseorang tidak perlu untuk mengusap yang bagian atasnya, seperti khuf ataupun sendal ataupun yang semisalnya. Contohnya seseorang kalau pakai kaos kaki, biasanya pakai sepatu. Ketika dia mengusap kaos kakinya, maka sepatunya ketika dia akan diusap, dibuka sepatunya, diusap kaos kakinya. Yang diusap adalah kaos kakinya. Dan sepatunya tadi boleh dipakai, dibuka, dipakai, dilepas, dipakai, dilepas beberapa kali, karena yang menempel, yang diusap adalah kaos kakinya, bukan sepatunya. Dengan ini disebutkan oleh Syaikh Shalih Hafidzahullah Ta'ala, wala ta'thira litiqrari khal'ihi wa lubsihi idza kana qad bada'a al-mashha 'ala al-jawarib 'ala al-jawrabi. Dikatakan oleh Syaikh Shalih Hafidzahullah Ta'ala, maka tidak berpengaruh litiqrari khal'ihi, seseorang dibuka sepatunya berkali-kali, walubzihi, ini dilepas, ini dipakai, idza kana qad bada'a al-mas ala al-jawrabi, apabila dia sudah memulai mengusap di atas kaos kakinya. Nah, karena kebanyakan seseorang ketika pakai kaos kaki pakai sepatu atau pakai sendal, yang diusap kaos kakinya, sehingga sepatunya boleh dilepas, dipakai kembali, lepas kembali, pakai kembali terus. Kenapa? Karena tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah kaos kakinya yang dia usap, yang dia usap. Nah. Allah Subhanahu wa taala. Wa yajuzul mas'u 'ala al-imamah bi syartain. Dan diperbolehkan seseorang untuk mengusap 'ala al-imamah bisyaratain, dengan 2 syarat. Ahaduhuma, syarat yang pertama, yaitu ayyakuna satiran lima lam tajril adah bikashfihi minar ra's. Seseorang imamahnya bisa menutupi kepalanya sebagaimana kebiasaan orang pada umumnya, tidak dibuka. Ya, ini imamahnya tertutup kepalanya, tidak mengusap dalam keadaan imamahnya segini setengah misalkan. Ini tidak menutup kepalanya, sehingga ditutup kepalanya dengan imamah tadi sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya. Syarat yang kedua, an takuna al-imamah muhannakah, yaitu imamahnya muhannakah. Apa itu muhannakah? Wahiyal lati yaduru minha tahtal hanak daurun faaktsar, yang bisa mengelilingi kepalanya diikat 1 kali ataupun lebih. Imamah yang sering dipakai oleh ahlul Yaman, yang dipakai santri ini juga seperti ini, imamah yang diikat kepalanya, diikatkan. Bukan hanya ditempel seperti ini, tapi diikat yadur. Satu kali atau dua kali? Satu kali atau dua kali. Nah, kemudian disebutkan oleh Hafidzahullah Ta'ala, aw takuna zata zu'abatin, atau imamahnya yang di sana ada ekornya belakangnya. Lihat di belakangnya ada panjang. Yang memakai imamah model kayak gitu, belakangnya ada memanjang, baik sedikit ataupun panjang. Wahiyal lati yurkha tarafaha minal khalf, yaitu imamah yang ujungnya dijalurkan ke belakang. Ini imamah yang diperbolehkan untuk diusap, sulit untuk dilepas. Bukan imamah asal menempel begitu saja, tapi harus yang mengikat yadur, satu kali ataupun dua kali, yang biasanya di belakangnya tadi ada ekornya. Nah, yang jelas diikatkan, diikat seperti yang dipakai oleh ahlul Yaman. Faqad thabata 'ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mas' 'ala al-imamah bi ahadith akhrajaha ghair wahidin min al-a'immah. Dan di sana terdapat hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengusap imamah dari hadis-hadis yang dikeluarkan lebih dari ghair wahidin min al-a'immah. Yani banyak sekali dari para ulama yang meriwayatkan dari hadis tentang mengusap al-imamah. Seperti di sini disebutkan dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam masa'al al-asa'ib wal khuffain. Al-asa'ib yaitu al-imamah. Nah, sehingga seseorang yang memakai imamah, nah, seperti ini, ketika dia akan berwudu tidak perlu dicopot seperti ini, tidak perlu. Tapi cukup bagi dia diusap, ketika mengusap kepala diusap. Cukup seperti ini. Tidak perlu untuk melepaskannya. Bagaimana hukumnya qalam suah seperti ini? Ini tidak termasuk. Nah, yang termasuk yaitu al-imamah yang diikatkan putar satu kali, dua kali, yang dipakai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dan mengusap imamah itu tentunya berbeda seperti mengusap khufain. Mengusap khufain harus dalam keadaan bersuci. Mengusap imamah walaupun kita belum punya wudu, kita sudah pakai imamah, kemudian kita ketika berwudu, maka langsung saja diusapkan. Nah, karena berbeda dengan mengusap kedua khufnya. Mengusap imamah itu tidak ada batasannya. Mau tiap hari silakan. Nah, berbeda dengan mengusap kedua khuf. Untuk orang yang mungkin satu hari satu malam, musafir tiga hari tiga malam. Sedangkan imamah tidak ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disyaratkan ada batas waktunya. Silakan. Mau tiap hari dipakai silakan. Diusap. Faqala hafidhahullah ta'ala, faqad thabata 'ani nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mas'u 'ala al-imamah bi ahadith akhrajaha ghair wahid min al-a'immah. Wa qala Umar, man lam yutahhirhu al-mas'u 'ala al-imamah fala tahharahu Allah. Dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang tidak mensucikan al-mas'u 'ala al-imamah, yani dia mengatakan bahwa mengusap imamah itu tidak mensucikan, harus dilepas. Di sini disebutkan fala taharahullah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikannya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu wasallam mengusap imamahnya. Sehingga ini sesuatu yang disunnahkan. Sehingga apabila seseorang mengatakan mengusap imamah itu tidak mensucikan, harus dilepas. Dikatakan oleh Umar bin Khattab, fala taharahullah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikannya. Aqala hafizahullah taala, wa innama yajuzu al-mas'a al-khuffain wal-imamah fi at-taharati min al-hadath al-asghar. Wa amma al-hadath al-akbar fala yumsahu ala shay'in min dhalika fihi, bal yajibu ghuslu ma tahtahuma. Dikatakan oleh hafizahullah taala bahwa mengusap kedua khuf dan juga imamah itu diperbolehkan ketika seseorang mempunyai hadas asghar, hadas yang kecil. Wa amal hadasul akbar, sedangkan hadas yang besar, fala yumsau ala syai'in min dhalika fihi, maka tidak boleh seseorang untuk mengusapnya. Bal yajibu ghuslu ma tahtahuma, bahkan diwajibkan untuk mencuci tahtahuma, yang ditutupi oleh kakinya dan juga ditutupi oleh kepalanya. Sehingga hal ini sebagaimana yang telah kita pelajari, bahwa mengusap kedua khufnya itu selama dia tidak mempunyai hadas akbar diusap. Waktunya tadi yang tidak kita sebutkan, 1 hari 1 malam untuk yang mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir. Seseorang senantiasa memakainya ketika buang air kecil, buang air besar, ketika tidur misalkan, tetap dipakai. Sedangkan ketika dia junub, wajib untuk dibuka. Kenapa? Karena mandi janabah wajib untuk membasahi seluruh tubuhnya. Sehingga kakinya yang tertutup khuf harus dibuka. Harus dibuka. Dan juga imamah harus dibuka. Yang jelas, mandi janabah wajib membasahi seluruh tubuhnya. Wallahu ta'ala alam. Dengan ini dikatakan oleh Syekh Shalih hafizahullah taala bahwa mengusap khuf dan imamah khusus seseorang yang mempunyai hadas asghar. Sedangkan yang mempunyai hadas besar wajib bagi dia untuk mandi. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita teruskan kembali pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Naqtafi lahuna subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.